Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kajian kita sampai pada landasan yang ketiga dari tiga landasan pokok Islam, usulut talaha, al-aslut talib, kata penulis Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Tamim Al-Najdi rahmatullah alaih, al-aslut talibu, landasan yang ketiga. Prinsip yang ketiga setelah ma'rifatullah, ma'rifat tadi ma'rifat din Islam bisa dillam, mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal memeluk Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mengenal Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ibn Uthaymin rahimahullah menjelaskan dalam syarah al-usul ats-tsalatsa bahwa mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam meliputi lima perkara. Meliputi lima perkara. Yang pertama, mengenal nasab Nabi sallallahu, ma'rifatuhu nasaba, mengenal nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Dari segi nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asrafun nasi nasaban, manusia yang paling mulia nasabnya. Beliau bernasab Hasimi Qurashi Arabi. Hasimi Qurashi Arabi. Hasim nisbah kepada Hasim. Beliau Bani Hasim. Qurashi karena dari Quraisy, Arabi karena dari Arab. Yang akan kita dengar nanti disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab nasab tersebut. Yang kedua, tsani ma'rifatu sinni wa makanu wiladatihi wa mahajirihi, mengenal umur, berapa umur Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa umurnya, di mana lahirnya, di mana tempat hijrahnya. Nah, itu semua kita akan perkara kedua akan disebutkan nanti kita pelajari dalam al-usulut talaha. Yang keempat atau yang ketiga, nah, yang ketiga salih ma'rifatu hayatihi an-nabawiyah, mengenal kehidupan beliau alaihi salatu wassalam sejak jadi nabi. Nah, karena Nabi SAW didatangi diberi wahyu, diangkat jadi Nabi ketika umurnya 40 tahun. sementara umurnya 63 tahun, berarti beliau hidup ya sebagai nabi 23 tahun. Halafu ashrun. Nah, kemudian yang keempat, bimadza kana nabiyyan wa rasula, dengan apa Nabi alaihissalam diangkat jadi nabi dan dengan apa diangkat jadi rasul, yang kelima, khamis, bimadza ursila wa limadza, dengan apa beliau diutus dan untuk apa beliau diutus di muka bumi. Yani beliau diutus dengan mengajarkan, untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan syariatnya, syariat Muhammadiyah, jadi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meliputi akidah, masalah akidah yang pokoknya adalah 6 rukun iman yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan itu tauhid, dan 5 rukun yang lainnya pada kita belajar pada martabat, 3 martabat din Islam. Dan masalah amali yang dikenali masalah fiqh yang pokoknya adalah 5 rukun Islam dan juga telah kita pelajari. Intinya Nabi Islam diutus untuk mengajarkan dinul Islam. Nah, dinul Islam itu syariat Nabi Islam, ada 3 martabat yang telah kita pelajari: Islam, iman dan ihsan. Nah, beliau diutus alaihi salatu wassalam dengan membawa syariat yang mengandung perintah dan larangan, diutus sebagai rahmat bagi alam semesta untuk mengeluarkan alam semesta dari gelapnya kesyirikan, kekufuran dan kebodohan, kejahilan, menuju cahaya ilmu, cahaya iman dan cahaya tauhid, yang dengannya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat Allah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala, agar bisa selamat dari adab neraka dan masuk dalam jannah, surga di akhirat nanti. Nah, ini 5 perkara yang akan kita pelajari terkait dengan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mengenal nasabnya. Wa huwa, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Rasulullah Ta'ala, wa huwa Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim. Muhammad Ibn Abdullah, ayahnya Abdullah. Ibn Abdul Muttalib, kakeknya adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib Ibn Hashim, putranya Hashim. Abdullah ayah Nabi alaihi salatu wassalam wafat ketika Nabi alaihi salatu wassalam dalam kandungan, lahir sebagai anak yatim. Abdul Muttalib kakeknya, Abdul Muttalib itu bukan namanya. Abdul Muttalib bukan nama. Abdul Muttalib artinya budaknya Al-Muttalib. Kenapa dikenal dengan Abdul Muttalib, yakni budaknya Al-Muttalib, padahal bukan budaknya Al-Muttalib? Al-Muttalib adalah pamannya kakek Nabi Al-Sallam. Al-Muttalib kakeknya Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib. Al-Muttalib kakeknya, kakek Nabi Al-Sallam. Al-Muttalib adalah paman kakek Nabi Al-Sallam. Kenapa disebut Abdul Muttalib, yakni budak Muttalib, padahal namanya adalah Shaybah. Nama kakek Nabi adalah Shaybah, Shaybatul Hamd. Abdul Muttalib itu namanya Shaybatul Hamd. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Karena Hashim, Hashim Abdul Muttalib ibn Hashim, Hashim ayahnya, ayahnya Abdul Muttalib, ayahnya kakek Nabi SAW. Hashim meninggalkan putranya di Madinah yang bernama Shaybah. Ya, kemudian Hashim wafat. Suatu saat Al-Muttalib, saudaranya Hashim, datang ke Madinah dan mengambil keponakannya yang bernama Shaybah untuk dibawa ke Makkah. Ya, itu masih kecil. Dibawalah Shaybah oleh Al-Muttalib ke Makkah. Orang-orang Makkah ketika melihatnya disangka budaknya. Nah, karena tidak dikenal sebelumnya. Nah, dia ditinggal oleh Hashim di Madinah, kemudian dijemput oleh Al-Muttalib dibawa ke Makkah. Ketika orang-orang Makkah melihat Shaybah dibawa oleh Al-Muttalib, mereka tidak kenal. Mereka menyangka itu budaknya, sehingga mereka mengatakan itu adalah Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Padahal itu adalah keponakannya, namanya Shaybah. Nah, jadi Al-Muttalib bersaudara dengan Hashim. Ya, Abdul Muttalib putranya Hashim, namanya tadi Shaybah. Nah, Hashim, empat bersaudara, Hashim, Al-Muttalib, Abdul Shams, Naufal. Empat ini mereka adalah putra Abdul Manaf. Jadi kelanjutan nasabnya adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf. Abdul Manaf punya empat putra, Hashim, Al-Muttalib, Abdul Shams, Naufal. Hashim, dari sinilah kita sudah dengar tadi Nabi SAW secara nasab adalah Hashimi, dari Banu Hashim. Nah, mereka disebut Hashimiyun. Al-Muttalib, keturunannya disebut Al-Muttalibiyun. Nah, jadi Nabi Hashimiyun, Hashimi, dan keturunannya disebut Hashimiyun. Al-Muttalib punya disebut Al-Muttalibiyun. Nah, Abdul Shams, di antara keturunan Abdul Shams adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Di antara keturunan yang muncul dari Abdul Shams adalah Uthman dan Banu Umayyah. Banu Umayyah yang kemudian menjadi muluk, ya, berawal dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, oleh karena itu ketika Uthman radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh secara zalim oleh orang Khawarij, dikepung di rumahnya di masa fitnah itu, maka Muawiyah radhiyallahu ta'ala an Muawiyah bin Sufyan yang paling keras menuntut qisas kepada para pembunuhnya. Nah, sampai kemudian terjadi fitnah, singkat cerita, sampai kemudian Al-Hasan ibn Ali, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah sehingga berhenti fitnah di tahun perdamaian, dan menjadilah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu berkuasa penuh. Dari situlah awal mulanya Umayyun. Nah, seterusnya yang berkuasa adalah Bani Umayyah. Nah, ini tadi dari jalurnya siapa? Ad-Dusyams. Baik. Jadi Hashim Al-Muqtalib Ad-Dusyams Naufal Abna Abdimanaf. Jadi Hashim ibn Abdimanaf. Nah, disebutkan dalam kitab Sirah, ya, yang disepakati oleh ulama nasabnya secara lengkap sampai kepada Adnan ibn Abdimanaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fir, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinana. Nah, Kinana dari keturunan Ismail. Disebutkan dalam hadis. Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ilyas, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Sampai di sini disepakati ulama sampai Adnan. Adapun antara Adnan sampai kepada Ismail, ini diperselisihkan oleh ulama. Nah, Adnan dari keturunan Ismail. Adnaniyah, Adnan inilah yang dikenal dengan Al-Musta'arabah. Jadi Arab itu terbagi dua. Ada Arab asli, Arabul Aribah, Arab asli lisannya memang Arab dari asalnya itu Qahtaniyah dari Yaman. Disebut Qahtaniyah, Qahtan dari Yaman. Itu yang asli. Adapun Adnaniyah itu Musta'arabah. Asalnya bukan Arab, kemudian menjadi Arab. Karena Adnan adalah keturunan dari Ismail. Ismail keturunan dari Ibrahim. Ismail AS dari Ibrahim AS. Nah, sebenarnya kita ketahui, ya, Ibrahim membawa istrinya Hajar, ya, dengan putranya siapa? Ismail ke Makkah dan ditinggalkan di Makkah sampai kisahnya yang sudah diketahui kisahnya sampai kemudian malaikat ketika kehausan ini siapa? Ismail dan Hajar berlari-lari antara bukit Safa dan Marwah sampai kemudian diutus oleh Allah SWT malaikat untuk mengeluarkan air zam-zam. Nah, dari tempat keluarnya dari sumur zam-zam. Sehingga di situ ada sumber air yang pada asalnya padang Sahara yang tidak ada air di situ. Nah, sehingga bisa bertahan hidup di situ. Hajar bersama dengan Ismail alaihi salatu wassalam. Ketika Ismail masih rodi', masih disusui oleh Hajar, datang Arab asli keturunan Qahtan dari Yaman, namanya Jurhum. Mereka safar dari Yaman, ya, rombongan. Dalam perjalanan mereka melewati Makkah, mereka mencari air. Kemudian mereka mampir di tempatnya Hajar. Ketika itu Ismail masih disusui. Kemudian membuat kesepakatan dengan Hajar, Ismail, untuk tinggal di situ karena di situ ada sumur zam-zam, ada air, mereka bisa hidup di situ. Maka Jurhum dan keluarganya yang kesepakatan bersama dengan Ismail Hajar tinggal di situ. Sampai akhirnya Ismail besar, kemudian menikah dari keturunannya Jurhum, dari keluarganya Jurhum. Ya, yang Jurhum ini tadi dari Qahtan yang merupakan Arab asli. Ismail kemudian belajar bahasa Arab dari Jurhum, kemudian menikah dari keluarganya Jurhum, ya, Kemudian sampai akhirnya lahirlah Adnan. Di antara keturunannya lahir Adnan. Ini disebut Arab Musta'arabah. Asalnya bukan Arab. Ya, biasanya seperti tadi Ismail, sekarang belajar bahasa Arab dari Jurhum, kemudian menikahi, ya, dari keluarga Jurhum sampai kemudian lahir, di antara keturunannya adalah Adnan. Adnani. Dari sinilah ini yang disepakati akhir nasab. Ya, ke atas yang disebutkan oleh ulama, yang disepakati oleh ulama. Yang disebutkan tadi. Ya. Hasim, Hasim ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fir, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinanah, ibn Khuzaimah, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. Antara Adnan dengan Ismail itu selisihnya. Baik. Oleh karena itu di sini kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, wa Hashim min Quraisy. Quraisy wa Quraisy min al-Arab. وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هاشم dari قريش قريش dari عرب ini pilihan-pilihan semua. Jadi yang terbaik dari قريش adalah Hashim. Ya. Sebagaimana yang terbaik dari Arab adalah Quraisy. Jadi Hashim dari Quraisy, Quraisy dari Arab. Di antara suku-suku Arab, yang paling mulia, yang terbaik adalah suku Quraisy. Dan dari turunan Quraisy, suku Quraisy yang terbaik adalah Hashim. Nah, Nabi Abu Talib dari Banu Hashim. Nah, Abdul Muttalib ibn Hashim. Baik. Arab, ya, Arab, Al-Arab kata Syekh min dzurriyyah Ismail. Al-Arab dari keturunannya Ismail. Tadi sudah kita dengar Adnaniyah, Adnan. Ini itu musta'arabah. Ini bukan Arab asli. Nah. Baik. Ismail ibn Ibrahim, putra Ibrahim. Nah, sebagaimana kita ketahui dari dua putra Ibrahim, Ismail dan Ishaq alaihi wassalam. Yang terbaik dari kedua, yang tertua dan yang terbaik adalah Ismail, bahwa dzabih. Yang benar dari pendapat ulama, Ismail itu yang akan di yang akan disembelih dan diganti dengan hibas. Nah, ini yang terbaik dari keduanya. Nah, Ishaq, ya, adik dari Ishaq muncul Ya'qub. Ya'qub itu yang dikenal dengan Israel. Ya'qub punya 12 putra, salah satunya Yusuf. 12 putra inilah yang kemudian berkembang menjadi dikenal dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel ada 12 suku. Jadi 12 putranya Ya'qub, karena Israel itu adalah Ya'qub. Nah, para nabi, rasul, ya, yang diutus, ya, dari kalangan Bani Israel diutus kepada Bani Israel secara khusus. Nah, ya, kita kenal nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, di Daud, Sulaiman, nah, Musa, ya, yang terakhir adalah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa beralih, beralih kepada keturunan Ismail, yaitu Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini yang terakhir, penutup para nabi dan rasul dan tidak nabi setelahnya. Nah, Ibrahim sebagaimana dalam Al-Qur'an, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ibrahim jadi khalil. Al-Khalil adalah gelar yang tertinggi. Di atasnya Al-Habib. Ya. Sama-sama artinya kekasih, orang yang dicintai. Tetapi Al-Khullah, tingkat kecintaan yang diistilahkan dengan khullah itu lebih tinggi daripada Habib. Jadi Al-Khalil yang paling tinggi. Al-Habib lebih rendah daripada Al-Khalil. Ibrahim AS dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا. Allah mengangkat Ibrahim jadi khalilnya, orang yang paling dicintainya dari kalangan para nabi dan rasul. Berdasarkan nas as-sunnah, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Nabi kita bersabda, اتخذني الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. Allah mengangkat aku jadi khalilnya, kasihnya orang yang paling dicintainya, sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Jadi khalil Allah ada dua, bukan hanya Ibrahim. Khalil Allah ada dua, Ibrahim dan Ibrahim berdasarkan nas Al-Quran. Yang kedua Muhammad alaihi ma afdhal salatu wassalam berdasarkan nas hadis. Dan kita tahu bersama bahwa afdhalul anbiya'i war rusul, nabi dan rasul yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, ini penjelasan tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu kita ketahui di antara yang penting kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak nama. Ya, memiliki banyak nama. Nah, sebelum masuk ke penyebutan nama-nama tersebut, berdasarkan nasab yang telah kita pelajari tadi dari nasab Nabi atau Rasulullah, kita pun mengetahui bahwa berarti beliau ya adalah manusia dengan nasab yang paling mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Maha tahu ketika menempatkan risalah, siapa yang dipilihnya jadi rasul, yang diutus jadi nabi, jadi rasul. Manusia yang terbaik secara nasab. Oleh karena itu, dalam Sahih Al-Bukhari pada hadis yang panjang, ya, ketika Abu Sufyan, ketika itu Abu Sufyan masih kafir, masuk datang ke Syam berdagang, kemudian dia dipanggil oleh Hirakl, Malikul Rum, menghadap masuk ke istananya, kemudian hendak ditanyai tentang Nabi Muhammad SAW. Di antara pertanyaan Hirakl, Reklius, ya, Kaisar Rum, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya Muhammad itu di tengah-tengah kalian? dijawab oleh Abu Sufyan. Huwa fina dunan nabi. Huwa fina dunan nabi. Dia di tengah-tengah kami adalah orang yang memiliki nasab yang mulia. Kemudian Hiraqil mengatakan kadzalikar rusulu tub'atsu fi ansabi qaumiha. Demikianlah para rasul itu mesti, para rasul yang diutus itu dari nasab yang terbaik yang ada di kaumnya. Dipilih oleh Allah Taala nasab yang terbaik yang ada di kaumnya, yang paling mulia nasab, yang paling banyak kabilahnya, sukunya besar. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sirah Syekh Ibnu Katsir, ya, kata Ibnu Katsir, "Fajami'u qabaili Arab al-Hijaz yantamuna ila hadha an-nasab." Ini penggambaran tentang luasnya, ya, besarnya kabilah suku Nabi Rasulullah. Seluruh kabilah-kabilah, ya, seluruh kabilah-kabilah Arab di negeri Hijaz, Makkah Hijaz itu Makkah Madinah dan sekitarnya. Hijaz itu Makkah Madinah dan sekitarnya. Negeri Hijaz adalah Makkah Madinah dan sekitarnya. Kata Ibnu Katsir, seluruh kabilah-kabilah Arab negeri Hijaz yang tamuna ila hadal nasab, semuanya yang berkiblat nasabnya ke Adnan, ya, semuanya kembali kepada nasab ini. Tadi kita dengar yang disebutnya sebagai orang Arab, terakhir siapa yang disebutnya paling atas? Adnan. Nah, semuanya kembali ke sini. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 23, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada kaumnya dalam berdakwah, "Qul," katakan wahai Muhammad, Nabi alaihi wasallam, "la as'alukum 'alaihi ajra." Saya tidak meminta kepada kalian bayaran atas dakwah. Yani saya mengajak kalian masuk Islam, mengikuti dakwah ini, bukan kemudian dituntut kalian membayar. Ya, ada iuran wajib, ada bayaran, ya, sebagai bayaran atas jasa saya mengajak kalian, bukan seperti itu. Nah, dakwah itu ikhlas. Illal mawaddata fil qurba, kecuali yang saya minta adalah jaga mawaddah, mahabbah, jaga kecintaan sesama kerabat. Nah, yang saya minta adalah tetap pertahankan, ya, kasih sayang, cinta karena hubungan kerabat. Artinya orang-orang Arab yang tidak loyal dengan Nabi Sallam itu adalah hubungan kerabat semuanya. Kata Ibn Abbas, tidak ada satu marga pun dari marga-marga Quraisy, ya, tidak ada satu marga pun dari marga-marga kabilah Quraisy kecuali Rasulullah Sallam punya nasab yang bersambung dengan mereka, punya nasab kekerabatan yang bersambung dengan mereka. Kita diingatkan pada ayat ini, ilmu inna illa mawaddata fil qurba. Nah, adapun nama Nabi Rasulullah disebutkan dalam sirah Nabawiyah karya Ibnu Katsir, ya, yang Muhammad Rasulullah banyak nama, bukan hanya Muhammad. Nah, adapun kunya beliau Abu Qasim dan Abu Ibrahim, Abu Qasim, Abu Ibrahim, Al-Qasim dari Khadijah, Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim, ya, putranya meninggal ketika masih kecil, ketika masih menyusu. Nah, dari Maria ibu dia, jadi Abu Qasim, Abu Ibrahim. Kemudian nama-namanya Muhammad, Ahmad, Ahmad. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran. Al-Mahi, Al-Mahi. Kenapa Nabi Al-Quran bernama Al-Mahi? Karena kekufuran, ya, dihapuskan dengan diutusnya beliau. Kesyirikan, kekufuran dihapus dengan diutusnya beliau sebagai Nabi dan Rasul yang datang untuk memberi peringatan dari kekufuran dan kesyirikan, untuk membasmi kekufuran dan kesyirikan. Nah, Al-Aqib, nama yang lainnya Al-Aqib, karena tidak ada Nabi setelahnya, Nabi yang terakhir. Begitu pula Al-Muqaffi, Al-Muqaffi, penutup, ya, terakhir, karena tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Disebut, bernama juga Nabi Al-Quran, diantara namanya Al-Hashir, Al-Hashir yang mengumpulkan manusia, karena beliau adalah Nabi Rasul di akhir zaman, yakni tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, ya, sehingga nanti setelah beliau akan diutus, tidak ada lagi Nabi dan Rasul sampai akhirnya terjadi kiamat, kemudian orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar. Sehingga disebut Al-Hashir. Beliau juga disebut Nabi Rahmat, Nabi Pembawa Rahmat, Nabi Taubat, ya, Nabi Pemaaf, wa Nabi Al-Malhamah, Nabi, ya, Al-Malhamah-Malhamahnya Jihad, ya, Nabi yang selalu berjihad. Dan juga disebut namanya Khatamun Nabiyyin, penutup para Nabi, dan juga disebut Abdullah. Nah, ini tidak antara namanya, mungkin kita terima dari sini karena Nah, berarti kita dibuka sampai di sini.